Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Anda di kesempatan kali ini. Sama-sama kita di program Tafsir Al-Misbah. Alhamdulillah kembali saya Hilbram Lunar bisa menemani Anda dan tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam. Dan juga saya ingin mengucapkan ibu-ibu yang sudah hadir di sini, terima kasih untuk kehadirannya Ibu dari Majelis Taklim Al-Humaira dan Majelis Taklim Nurul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu, terima kasih. Dan di kesempatan kali ini yang merupakan juga kelanjutan dari rangkaian program Ramadan di Metro TV Rahmat Semesta Alam, kita akan membahas kembali surah Ar-Ra'd yang dimulai dari ayat ke-18. Ini menceritakan mengenai sifat-sifat orang yang beriman. Bisa kita mulai Pak Quraish? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelumnya dulu, ayat-ayat yang lalu, episode-episode yang lalu dari surat Ar-Ra'd menguraikan kuasa Allah dan sikap manusia terhadap tuntunan Allah dan Rasulnya. Di sini dia berbicara, kita baca ayatnya. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamalas sayyidu zabadan rabian. Kita terjemahkan secara harfiah dulu. Allah menurunkan dari langit air hujan, ya. Maka mengalirlah dari lembah-lembah yang ada itu, yang menampung air tersebut sesuai dengan besarnya kadarnya lembah itu. Kalau lembahnya luas, airnya banyak. Kalau sedikit, kecil, air yang ditampungnya kecil. Kalau sudah penuh, kita lihat. Fahtamala sailu zabadan rabian. Lalu, kalau sudah penuh dan dia mengalir, itu ada busa. Ada busa, mengalirlah air itu membawa busa tersebut. Itu yang terjadi pada air yang turun dari langit yang ditampung di lembah-lembah. Begitu juga yang terjadi menyangkut logam, emas. Itu dibakar untuk diketahui kadarnya, dihilangkan kotorannya. Setelah terbakar, hilang kotorannya. Tinggal emas murni, bersih dan sebagainya. Baru dia katakan, begitulah Allah memberi perumpamaan menyangkut yang hak dan yang batil. Kita berhenti sejenak dulu. Jadi Al-Quran seringkali memberi contoh-contoh dari apa yang konkret, yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa didengar oleh telinga, memberikan contoh itu terhadap sesuatu yang tidak dilihat oleh mata. Saya beri contohnya di sini. Itu kebenaran bisa dilihat. Bisa bedakan kebenaran dengan kebatilan dengan pandangan mata. Sulit. Nah, maka di sini Allah memberi perumpamaan itu. Mari kita sekarang lihat apa makna ayat ini. Al-Quran itu seperti air hujan yang turun. Hati manusia ini wadah menerima apa namanya air itu. Kalau wadahnya lebar, banyak air yang diterima. Kalau wadahnya sempit, sedikit air yang diterima. Kalau wadahnya sempit, lantas disiram terlalu banyak, melimpah dia. Jadi harus air yang turun itu, ayat-ayat yang disampaikan itu yang sesuai dengan kadar manusia. Kalau mau lebih, lebarkan hati Anda. Hujan yang turun, sebelum hujan turun, di lembah itu banyak kotoran, ya. Begitu penuh, daun-daun terbawa, kan? Harusnya terbawa. Okay. Begitu juga hati manusia. Sebelum datangnya firman-firman Allah ini hati kotor. Mestinya dengan kehadiran Al-Quran, dengan kehadiran tuntunan Allah, yang kotor-kotor ini hilang. Nah, bagus. Kita melangkah lagi. Kita lihat di laut atau di sungai ada busa, ya kan? Busa itu kebatilan. Yang batil itu, yang buruk itu, yang palsu itu seperti busa. Kebatilan ini biasa menonjol. Seperti busa menonjol. Tetapi busa di laut atau di sungai itu sebentar saja terus hilang. Ya. Yeah. Begitulah kebatilan. Kebatilan itu seringkali lebih menonjol dari kebenaran. Tetapi dia tidak bertahan lama. Kenapa dia tidak bertahan lama? Karena dia tidak bermanfaat. Busa itu bukan substansi air. Busa seperti itu kotorannya. Nah, yang tinggal itu hanyalah yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat, karena itu bisa jadi ada sesuatu kebenaran, idenya benar, itu kalau cuma ide yang benar tidak ada gunanya. Harus memberi manfaat. Percaya Al-Quran. Percaya ya? Bisa menarik dari Al-Quran manfaat untuk Anda? Kalau bisa, bermanfaat. Kalau cuma baca Quran saja tidak ada manfaatnya, tahu Allah Maha Esa tapi tidak bermanfaat dalam kegiatan Anda, itu tidak banyak gunanya. Itu maksud ini. Nanti kita lanjutkan. Ya, baik, kita break dulu sebentar. Menarik untuk lebih mengetahui lagi mengenai manfaat ini ya Pak Quraisy. Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Tafsir Al-Misbah. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Kami lanjutkan lagi program ini dan pastikan Anda tetap bersama kami sampai selesai nanti. Dan kita lanjutkan tadi mengenai manfaat. Jadi kita melihat harus bisa mengambil segala sesuatu dari manfaatnya Pak Quraisy. Manfaatnya, betul ya. Jadi ada slogan-slogan. Oh, kita mau apa misalnya? Mau kebenaran, mau Islam berjaya. Benar semuanya itu kan? Iya. Tapi ada manfaatnya slogan Anda? Yang bermanfaat yang perlu. Anda percaya Allah wujud Maha Esa, ada enggak manfaatnya dalam kegiatan Anda? Yang bermanfaat itu sebabnya dikatakan di sini fa ammazabadu fayadhhabu jufaan. Adapun busa itu akan hilang, tidak berharga. Batil, tidak ada harganya. Sedang yang bermanfaat buat manusia itulah yang langgeng dan kekal. Walaupun ingat pada mulanya kelihatannya ini yang gede nih, ini yang besar nih, padahal itu tidak ada artinya, dia tidak langgeng. Sebabnya orang berkata kebatilan bisa menonjol tapi tidak bisa langgeng. Kita kembali kepada ayat kita. Ayat ini banyak sekali sebenarnya maknanya, kita tidak mungkin bisa selesaikan di sini. Tapi ada satu hal. Yang pertama, orang kalau mau mengajar itu sesuaikan pengajaran Anda dengan kadar orang itu. Jangan ajar anak ada kadarnya menerima. Jangan ajar dia sesuatu yang tidak sesuai dengan usianya. Mubalik. Kalau jadi mubalik, ajar dia sesuai dengan sasaran yang Anda. Al-Quran memberi kita tuntunan sesuai dengan kadar kita sebagai manusia. Kalau Al-Quran memberi kita tuntunan sesuai dengan kadar malaikat, kita tidak bisa laksanakan. Itu satu. Yang kedua, lembah yang digambarkan di sini bermacam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau mau banyak, perbesar kalbu Anda, lapangkan hati Anda. Kalau sempit hatinya, sedikit saja sudah sumpek ya. Lapangkan hati Anda, biar banyak cahaya yang masuk. Semakin lapang, semakin masuk. Ketika masuk cahaya itu, kotoran-kotoran ini mengalir pergi. Itu yang digambarkan oleh ayat ini. Jadi persoalannya kembali kepada kita juga. Baik, kita lanjutkan. Itulah, begitulah Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan supaya kita bisa mengerti, oh begitu toh. Oke. Lilazina stajabu li rabbihimul husna. Orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhan mereka, yang disampaikan oleh Al-Quran, yang disampaikan oleh Rasul, mereka itu akan memperoleh segala sesuatu yang baik. Yang baik dia pasti peroleh. Dia tidak terangkan di sini, dia hanya dia katakan mereka itu akan memperoleh yang terbaik. Apa ya Allah yang terbaik? Terserah Anda mau apa. Mau apa yang terbaik diberikan. Walladzina lam yastajibu lahu, dan orang-orang yang tidak memperkenankan panggilan Allah, mereka itu seandainya mereka memiliki semua yang terhampar di bumi ini dan ada lagi sebanyak itu, untuk menebus siksa yang akan mereka hadapi, niscaya mereka menebusnya. Di dunia ini ada berlian ya, ada emas, ada macam-macam. Ada lagi semacam itu, mau menebus, ya Allah saya tebus, saya punya ini. Padahal dia tidak punya sebenarnya. Seandainya dia punya, dia mau tebus, tidak bisa dia tebus. Lahum su'ul hisab, mereka itu akan menghadapi perhitungan yang sulit. Kita itu biasa, saya sering beri contoh begini. Kalau di airport, biasa kita dapat kemudahan ya. Dia lihat saja wajahnya, oh ini orang dari haji nih, tidak usah diperiksa ya. Kalau ada orang yang dilihat, oh ini kok tampangnya tampang apa nih, diperiksa dengan sulit. Ah, ini yang begini dapat perhitungan yang sulit. Wa amman utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira, sulit. Ada yang mudah, dia lihat saja, oh apa ini. Itu sebabnya orang yang dari haji lolos terus barangnya. Ah, itu kan. Itu akan mendapatkan perhitungan yang sulit, dan tempat mereka adalah jahanam, dan itulah seburuk-buruk ayunan. Dikecam itu seakan-akan ayunan, padahal sebenarnya seburuk-buruk tempat. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbika al-haq kaman huwa a'ma. Apakah orang yang memahami, mengetahui, meyakini bahwa apa yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad dari Tuhanmu adalah hak, apakah orang yang semacam ini sama dengan orang yang buta? Sama atau tidak? Pasti tidak sama. Jadi kalau Anda bisa memahami Al-Quran, bisa memahami tuntunan-tuntunan agama, pasti keadaan Anda berbeda dengan keadaan orang yang tidak faham. Karena itu pelajari dong. Pelajari, oh begitu toh. Itu Anda dibentengi oleh ini karena pengetahuan Anda. Innama yatadzakkaru ulul albab, yang bisa memahami persoalan ini adalah ulul albab. Siapa itu ulul albab? Saya ingin terangkan ulul albab itu siapa. Ulu itu jamak wali, albab itu jamak lub atau lubab. Kita punya buku nih namanya Al-Lubab, Saripati Kandungan Al-Quran. Kalau tafsir kan panjang, macam-macam. Ini saripatinya. Kalau saya berkata, saya sering beri contoh, kita ada anggaplah daging kambing, ada tulangnya, yes, ada lemaknya. Yang penting apanya? Dagingnya. Lubabnya dagingnya. Ada jeruk, ada kulitnya, ada isinya, ada bijinya. Yang penting bijinya. Nah, yang memahami ini orang-orang yang memiliki kemampuan mengambil saripati dari ajaran agama ini. Saya kira itu. Ya, baik. Lebih jelas lagi kira-kira seperti apa saripatinya akan kita bahas sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Tafsir Al-Misbah. Pak Quraish Shihab, saya Hilbram Dunar dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Humaira dan Nurul Hidayah hadir di studio di Tafsir Al Misbah dan juga tentunya bersama Anda. Kita lanjutkan lagi ke bahasan dari Pak Quraish. Kita lanjutkan. Terakhir kita sudah punya gambaran umum tentang ulul albab. Ayat kita berikutnya menjelaskan merinci siapa itu ulul albab. Ulul albab alladzina yufuna bi'ahdillah. Mereka itu yang menepati janjinya terhadap Allah. Atau janji-janji yang dikuatkannya karena Allah. Kita punya janji kepada Tuhan. Salah satu di antaranya, sebelum kita tercipta di permukaan bumi ini, kita berjanji mengakui bahwa Tuhan Maha Esa. Tepat. Kita punya janji-janji kepada Allah. Misalnya nazar. Ada nazar ya? Ya. Saya kalau dapat ini mau puasa. Dapat tak puasa. Bukan ulul albab. Yufuna bi'ahdillah wala yanquduna al-mitsaq. Dia tidak membatalkan perjanjian apapun. Salah satu contohnya, kita janji hari Jumat jam 11 ya. Ya. Jangan batalkan. Kalau mau batalkan, telepon. Ya. Kan kita janji. Oke. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka itu adalah yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan. Banyak itu. Disuruh hubungkan silaturahim atau tidak? Nah, kalau tidak menghubungkan silaturahim bukan ulul albab. Ada lagi. Dia Allah juga memerintahkan kita menghubungkan pengetahuan kita dengan amal kita. Jadi jangan cuma tahu. Hubungkan pengetahuan dengan amal. Hubungkan bacaan dengan pengamalan Anda. Wa yakhshawna rabbahum. Dan mereka itu takut lagi kagum kepada Allah. Takut plus kagum. Orang yang berwibawa kita takuti, tapi senang lihat dia. Ya, itu namanya yakhsha. Wa yakhafuna su'ul hisab, su'al hisab. Dan mereka juga takut menghadapi perhitungan yang teliti. Waduh, kita kalau Tuhan teliti sama kita, ya Allah. Itu ada contoh. Kalau beli 1 kilo jeruk mungkin tidak terlalu dihitung satu-satu ya, tidak teliti ya. Nah, kalau cuma satu ya, ini ada anunya sedikit, ganti ini, ganti ini. Itu perhitungan bisa begitu. Jadi kemudian oke. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar demi karena Allah. Ada orang sabar karena malu. Udah deh, gak usah inilah, malu. Itu gak benar. Ada orang sabar karena takut. Dia sabar karena Allah perintahkan dia sabar. Sabar itu apa, Tuan? Sabar adalah menahan gejolak nafsu. Anda mampu melampiaskannya, tapi Anda tahan. Kenapa tahan? Bukan karena malu, bukan karena takut, tapi karena Allah memerintahkan saya sabar. Itu ulul albab. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alania. Dan menafkahkan sebahagian, tidak seluruhnya yang diminta, sebahagian dari apa yang kami rezekikan kepadanya, baik secara rahasia enggak ada yang tahu maupun terang-terangan. Boleh derma terang-terangan, mau umumkan saya ini boleh, asal tulus kepada Allah. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Dan menolak keburukan orang dengan melakukan kebaikan kepada Anda. Ada orang maki Anda supaya dia tidak marah, supaya tetap hubungan baik, Anda berbuat baik pada dia. Idfa' billati hiya ahsan. Ula'ika lahum uqbad dar. Mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh kebaikan dalam akhirat nanti. Ya, baik, kita saksikan dulu sebuah tayangan. Tayangan ini adalah seseorang yang ingin bertanya langsung kepada Pak Quraish Shihab. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Ramawan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Quraish. Dalam surah Ar-Ra'd dijelaskan bahwa untuk mencari keridhaan Allah, salah satunya dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan dalam menolak kejahatan dengan kebaikan. Dapatkah Bapak Quraish memberikan contoh kejahatan, menolak kejahatan dengan cara sembunyi-sembunyi itu seperti apa? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menolak kejahat. Jadi begini, kita lihat nanti sembunyi-sembunyian, kita lihat lain kali. Ada satu orang maki Anda, mengucapkan kata-kata yang buruk pada Anda. Anda bisa balas dia, tetapi ada cara yang lebih baik. Dekati dia, kirim hadiah kepadanya, doakan dia, sampaikan pada orang bahwa dia itu sebenarnya baik. Ini cara baik atau tidak? Baik. Tertolak kejahatannya. Ada orang maki-maki Anda, Anda kirimi dia hadiah. Bagaimana? Itu cara untuk ini. Itu sebabnya salah satu sifat yang paling baik, yang paling disukai Allah adalah berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat buruk terhadap Anda. Dia izinkan Anda membalas, tetapi itu ya biasa-biasa aja lah. Yang baik, ada yang maki Anda, doakan dia. Ada yang maki Anda, dekati dia. Pergi bersilaturahim pada dia. Kirim itu yang dimaksud, menolak keburukan dengan berbuat baik. Siapa yang menolak keburukan dengan keburukan itu menambah musuh. Ya. Siapa yang menolak keburukan dengan kebaikan itu menambah teman. Ya kan? Itu yang dimaksud. Nah, itu ulul albab. Memang tidak semua orang bisa jadi ulul albab. Perlu perjuangan. Kalau kita dalam konteks ayat kita, perlu kita melapangkan dada kita. Ya, jadi lembahnya luas. Lebih luas. Lebih luas. Ya, saya baik. Kira itu. Setelah ini, ibu yang ingin bertanya sudah ada ya ke Pak Quraisyah, akan saya berikan kesempatan. Tapi Anda jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Kami lanjutkan lagi, ini adalah rangkaian program Ramadan di Metro TV Rahmat Semesta Alam. Dan pada segmen ini saya akan mempersilahkan kepada ibu-ibu yang sudah hadir di sini untuk bertanya langsung. Saya mulai dari ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wahyuni Husen dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Warakas Tanjung Priuk. Saya mau bertanya Ustadz, ada yang mengatakan bahwa ancaman bagi yang memutuskan tali silaturahmi itu hanya kepada orang yang ada hubungan rahim atau pertalian darah dengan kita. Selain itu tidak. Benarkah demikian? Apakah hakikat menyambung tali silaturahmi? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sekarang begini, silaturahim atau silaturahmi, ada yang bilang rahim, ada yang bilang rahmi. Oke. Keduanya kata ini terambil dari kata rahmat. Silaturahim, hubungan kekeluargaan, rahim peranakan ibu. Silaturahim sambung rasa. Beda ya? Oke. Betapapun ulama beda pendapat, siapa saja yang termasuk dalam kategori rahim itu. Tetapi ada ulama yang mempersempit. Yang sangat sempit itu, yang mempersempit sangat sempit itu berkata, yang dinamai keluarga adalah orang yang seandainya Anda lelaki, tidak boleh Anda kawini yang perempuannya. Jadi sekarang misalnya saudara itu boleh dikawini atau tidak? Tidak. Tidak boleh. Ya. Sepupu? Sepupu boleh dikawini? Tidak. Oh, ibu. Boleh kan? Nah, kalau boleh dikawinin, tidak dinamakan. Ini yang sangat mempersempit. Ini yang berpendapat semacam ini berkata, yang putus hubungannya dengan orang yang sedemikian dekat dengan dia, itu yang terancam dengan tidak akan masuk surga pada rombongan yang pertama lah paling tidak. Ada lagi yang berkata lebih luas dari itu, semua yang mempunyai garis keturunan dengan Anda. Sepupu saya punya garis keturunan dengan saya. Sepupu saya itu adalah anak dari saudara ayah saya. Saudaranya ayah saya, garis keturunannya bertemu dengan kakeknya. Nah, jadi beda-beda pendapat ulama. Betapapun agama ini menghendaki adanya hubungan harmonis dengan siapapun, yang memutuskan hubungan silaturahim itu baru terhitung memutuskan hubungan silaturahim kalau dia tidak, kalau dia meninggalkan keluarganya itu, rahimnya itu, lebih dari 3 hari. Jadi kalau bertengkar sehari masih ditoleransi, 2 hari masih ditoleransi, 3 hari ditoleransi, sampai akhirnya hari ke-4 tidak lagi. Nah, itu yang diancam dengan ada hadis Nabi, la yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk ke sorga orang yang memutus silaturahim. Ulama lantas berkata, mungkin dia disiksa dulu di neraka baru masuk. Itu ada yang paham. Hakikat silaturahim itu, sabda Nabi, adalah bukan mengunjungi orang yang mengunjungi Anda, tetapi menyambung yang putus. Jadi kalau Anda sudah punya teman akrab begini, itu bukan silaturahim namanya, karena silah itu artinya menyambung. Jadi yang putus hubungan Anda pergi sambung, yang tidak putus sudah nyambung kok, ngapain lagi mau disambung, sudah nyambung. Itu hakikatnya. Oke. Okay. Ya, baik, terima kasih, cukup jelas Ibu. Saya lanjutkan ke, silakan Ibu dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rije Carson dari pengajian Al Humaira, Bukit Cimanggu City, Bogor. Begini Ustadz yang akan saya tanyakan, benarkah setiap manusia pernah berjanji untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya yang benar untuk disembah? Jika iya, bagaimanakah nasib anak yang lahir dan dibesarkan pada lingkungan yang tidak mengakui Allah sehingga ia meninggal tidak beriman? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ayat dalam Al-Quran, wa iz akhadallahu min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum alastu birabbikum qalu bala. Ulama-ulama ada yang mengartikannya begini, dulu sebelum kita semua diciptakan Allah di permukaan bumi ini, dari satu, dalam satu alam yang dinamai alam zar, di situ semua anak cucu Adam ditampilkan dalam alam itu. Kemudian Allah bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Semua menjawab, iya ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Maka itu perjanjian. Ada yang mengartikan ayat ini bahwa tidak ada alam itu, tetapi perjanjian itu adalah akal yang diberikan Allah kepada manusia, hati yang diberikan Allah kepada manusia itu mengakui wujud Tuhan. Itu fitrah. Saya pernah terangkan dalam satu-satu episode di sini bahwa semua orang mengakui Tuhan. Semua mengakui Tuhan. Bagaimana yang meninggal tidak mengakui Tuhan? Kita harus tahu Tuhan Maha Adil. Dia tidak mungkin mempersamakan seorang yang mampu, yang kaya, yang berpengetahuan dengan orang yang tidak mampu dan berpengetahuan. Ya kan? Tidak adil itu. Saya mau persamakan satu orang kaya raya, hidupnya tenang, uangnya banyak, dengan seorang tukang becak yang harus berpikir tentang ininya. Tidak adil kalau dipersamakan. Nah, jadi Allah punya kebijakan menyangkut orang-orang semacam itu. Dia tidak akan menuntut dari siapapun yang tidak tahu. Selama dia tidak tahu itu, karena memang dia tidak punya kemampuan tahu. Tetapi kalau dia tidak tahu, tapi dia punya kemampuan tahu, dia bisa dituntut. Sama seperti anak SD, saya tidak tuntut dia, saya tidak anggap dia bodoh kalau tidak bisa menjawab pertanyaan untuk anak SMP. Ya. Tapi kalau saya tanya dia, anak SMP, saya tanya soal SMP, lantas dia tidak tahu, saya bisa katakan dia tidak belajar. Saya bisa tuntut. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita serahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, cukup jelas Ibu. Saya ingin menyambung dari pertanyaan Ibu bicara mengenai pengetahuan, Pak Quraish. Ya, kalau tadi Pak Quraish mengatakan bahwa pengetahuan itu harusnya diamalkan. Nah, ini sistemnya bagaimana? Apakah semua yang kita tahu harus kita jadikan perbuatan atau bagaimana, Pak? Harus kita jadikan perbuatan semua yang kita tahu. Tetapi kalau yang tapi ada prioritas. Prioritas yang wajib-wajib, yang tidak wajib prioritas kedua. Saya beri contoh. Kita tahu sholat lima, kita ambil contoh dari agama, nanti kita bisa ambil contoh dari, kita tahu sholat lima waktu wajib, ya. Tahu sholat sunnah, tahajud, tahu. Ya. Nah, yang mana yang lebih dulu harus Anda amalkan? Lima waktu. Lima waktu. Jangan sholat tahajud dulu, tinggalkan. Ya kan? Nah, apa yang dilakukan itu bisa dalam bentuk mewujudkannya, bisa dalam bentuk meninggalkannya. Saya tahu minuman keras. Bagaimana saya mengamalkan pengetahuan saya tentang minuman keras? Saya tidak minum. Jadi saya tidak wujudkan dia dalam ini. Yeah. Nah, dalam konteks ini Nabi bersabda, apa yang saya perintahkan, amalkan sesuai kemampuan kamu. Apa yang saya larang, tinggalkan sama sekali. Ya. Jadi Nabi berkata, kalau yang saya larang, jangan kerjakan. Karena kamu tidak membutuhkan kemampuan untuk tidak. Yang saya perintah, kerjakan sesuai kemampuan kamu. Itu dalam konteks ilmu dan amal. Ya. Wah, jelas sekali jawabannya. Terima kasih Pak Quraish. Kita break dulu sebentar, tapi setelah ini masih ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan pada Pak Quraish Siap, yang mungkin juga akan mewakili pertanyaan Anda yang tidak bisa langsung bertanya. Kami akan segera kembali. Ya, Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah, dan sebelum saya bertanya lagi kepada Pak Quraish, kembali saya persilahkan kepada Ibu yang hadir di sini untuk bertanya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dini dari Pengajian Majelis Talim Hal Humairah Bogor. Saya mau bertanya, orang sabar itu pahalanya besar. Kapankah seseorang dikatakan memiliki kesabaran pada saat dia diuji oleh Allah? Dan apa saja itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tunggu dulu. Sabar itu sebenarnya tidak hanya pada saat orang mengalami musibah atau ujian. Kita juga perlu sabar melaksanakan ketaatan. Kalau itu kan orang yang tidak sabar itu kan nafsunya bergejolak, melarang dia melakukan sesuatu yang benar atau menyuruh dia melakukan sesuatu yang salah. Sekarang sholat benar, ada yang datang, nafsu datang, wah gak usah sholat isya deh, capek sudah ini. Perlu sabar menghadapinya. Kita perlu sabar menghadapi musibah, itu betul. Ada musibah nih, jangan meronta, jangan merayu orang yang tidak bersalah. Kita perlu sabar menahan ini gejolak supaya tidak melakukan sesuatu yang keliru. Kita waktu sakit perlu sabar. Waktu kaya perlu sabar atau tidak? Perlu. Perlu. Jangan boroskan uangnya. Iya. Waktu miskin lebih perlu lagi. Jadi sabar ini dalam segala hal. Dalam konteks musibah, pertanyaan Anda, pernah suatu ketika ada seorang ibu kematian anak. Dikubur, Nabi juga hadir. Ini wanita tidak kenal ini Nabi. Nabi bersabda padanya bahwa mudah-mudahan Allah menggantikan buat kamu yang lebih baik. Ini ibu terus berkata, bukan kamu yang mengalami, saya yang mengalami. Terus dia diberitahu, hey, itu Nabi itu. Oh iya. Terus dia datang minta maaf. Nabi kemudian bersabda, kesabaran hakiki itu adalah pada saat terpaan musibah datang. Jadi kalau sudah dua hari baru sabar, sudah bukan sabar sebenarnya itu. Pada saat dia datang, Anda sabar. Okay. Baik, pertanyaan dari saya Pak Quraisy. Tadi bicara mengenai silaturahim, kan sebenarnya kita mau sama-sama ya, lebaran, Idul Fitri, silaturahmi. Dikatakan bahwa yang benar-benar silaturahmi adalah menyambung. Sila itu kan menyambung dari yang terputus. Terputus di sini apakah karena sudah lama tidak bertemu atau karena bertentangan pendapat atau bagaimana, Pak? Intinya yang tidak harmonis hubungannya. Yang tidak harmonis. Nah, tetapi tentu akan baik kalau lama tidak bertemu. Kita bisa menyurat, kita bisa angkat telepon, bisa SMS, ya kan? Ya. Kalau mau lebih bagus lagi kirim hadiah. Itu mempererat di sini hubungan. Yang putus itu yang hubungannya tidak harmonis. Itu inti silaturahim. Ya. Kalau yang ini ziarah menziarahi namanya. Ya. Okay. Ya. Baik, terima kasih. Kita bisa masuk pada kesimpulan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kebatilan walau nampak dengan jelas ke permukaan, meninggi bagaikan busa menguasai air yang mengalir, tapi hal tersebut hanya bersifat sementara. Jangan pernah anggap itu langgeng. Karena beberapa saat kemudian busa itu luluh dan yang tinggal tetap adalah air yang bersih. Demikian juga dengan logam yang diliputi oleh aneka kotoran, dengan membakarnya akan terlihat dengan jelas kualitas logam dan akan hilang kotoran-kotorannya. Kedua, yang penting bukan air atau logamnya, tetapi manfaat yang harus dihasilkan oleh air atau logam itu. Tidak ada air untuk apa ini air? Harus bisa dimanfaatkan. Demikian juga yang hak, yang penting bukanlah ide-ide yang benar yang ada di Menara Gading, tetapi pengamalannya, manfaatnya buat manusia. Seseorang tidak dituntut menafkahkan semua rezeki yang diperolehnya. Itu ulul albab kan tadi, menafkahkan sebagian, gak usah semuanya. Kalau zakat kan cuma berapa persen itu zakat? Cuma 2,5%. Kalau mau lebih bagus derma, tidak semuanya. Nabi bahkan melarang, kalau kamu mau pungut zakat, jangan ambil harta mereka yang paling mereka sukai. Iyakum wa karaim amwali. Karena kalau Tuhan minta semuanya, gak ada yang bakal beri. Manusia juga kikir. Baik, sebagian rezeki yang tidak dinafkahkan hendaknya ditabung. Jangan habiskan semua rezeki, tabung dong. Ini menuntut upaya dan kerja keras sehingga rezeki yang diperoleh melebihi kebutuhan. Kerja keras, tabung untuk masa depan. Cara terbaik untuk menampik keburukan adalah dengan berbuat kebaikan kepada lawan. Cara yang terbaik. Di sisi lain, memberantas keburukan harus pula dengan cara yang baik. Jangan sampai upaya memberantasnya menimbulkan dampak yang lebih buruk daripada keburukan yang ingin disingkirkan. Sabar dan tabah melaksanakan kewajiban dan menghadapi kesulitan adalah kunci utama memperoleh sorga. Kesudahan baik akan selalu diperoleh mereka yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan yang kita baca. Baik, terima kasih Pak Quraisy untuk waktunya selama 1 jam. Ibu-ibu juga terima kasih dari Majelis Talim Al Humaira dan juga Nurul Hidayah. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih juga. Alhamdulillah, kita insyaallah bertemu lagi pada kesempatan berikutnya di Tafsir Al Misbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.